Tentu ada Nugroho, ada Mike Prosoting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Arlida Putri New Mandala. Thank you. Rita Abadi, terima kasih. Arlida Putri.